لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع الكتاب والافاده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسوله ودعاء الى الهدى ودلاله على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وغلي وشيخنا في الدارين امين. شروط الجماعه شرط جماعه. طب شرط الجماعه الجماعه hukum jamaah dalam sholat. Ya, kalau sebagian kita kan kita temukan sholatul jamaah, sholat jamaah. Sebetulnya tidak ada sholat jamaah itu, yang ada berjamaah dalam sholat. Nah, gitu. Ya kan? Sehingga nanti berjamaah dalam sholat itu banyak hukumnya. Ya kan? Ada kalanya wajib, ada kalanya fardu ain, fardu kifayah, sunnah, makruh, mubah. Yang akan kita baca insyaallah. Lughat al-jama'atu lughatan at-ta'ifatu. Jama'ah secara bahasa itu maknanya adalah ta'ifah, sekumpulan orang. Contohnya kita ini disebut dengan jama'ah karena kita ta'ifah. Alladhi yajma'uha gharadul wahid, yang dikumpulkan oleh satu niat. Apa niat kita di sini? Belajar. Maka kita disebut dengan jama'ah. Wa syar'an, sedangkan definisi jama'ah secara syar'an adalah irtibatu salatil ma'mum bi salatil imam. Irtibat, apa makna irtibat? Keterikatan, ya. Keterikatan salat seorang makmum ya dengan salat si imam. Kalau jamaahnya adalah jamaah wajib, ya kan? Maka nanti disyaratkan bagi si imam berniat dia berjamaah juga. Contoh pada salat Jumat. Maka pada sholat Jumat, si imam wajib dia berniat bahwa ini adalah sholat jamaah. Atau ini adalah dia menjadi imam. Tapi selain pada sholat yang tidak wajib jamaah, si imam tidak wajib berniat berjamaah. Contoh nanti sholat Isya, ya kan? Ada seorang maju menjadi imam. Dia tidak wajib berniat menjadi imam. Tidak wajib meniatkan ini jamaah. Tapi makmum wajib berniat ini jamaah. Kemudian irtibat ini, ya kan? Cukup satu orang saja, imam dan satu orang makmum misalnya. Jadi dua orang itu telah sah jamaah. Tapi kalau pada sholat Jumat, disyaratkan di belakang itu mesti 39 orang, dan imam satu orang, kalau syaratnya imam itu adalah orang yang sah, dan dihitung Jumatnya. Ya kan? Karena ada orang itu sah Jumatnya, tapi tidak dihitung Jumatnya. Setelah ini kan kita bahas. Kemudian, atau 40 di belakang, satu imam di depan, ya kan? Yang sah jamaah, yang sah apa namanya, yang sah sholat Jumatnya, tapi tidak dihitung dia sebagai bilangan untuk 40 orang. Nanti insya Allah dalam permasalahan Jumat akan kita bahas bahwa disyaratkan atau diwajibkan jamaah itu, diwajibkan Jumat itu adalah bagi setiap Muslim yang baligh, yang merdeka, ya kan, dia itu muqim. Tapi untuk syarat dihitung masuk kepada 40 syaratnya mustautin. Syaratnya mustautin. Artinya kalau seandainya ada orang yang mukim, kita ini orang mukim. Mukim itu definisinya adalah orang yang berniat tinggal minimal 4 hari. Kita berapa hari di sini? 400 pasti banyak kan? Maka kita dianggap juga sebagai mukim. Tapi kalau seandainya dia menjadikan daerah itu sebagai waton baginya dan tidak akan la yusafir anhu syita'an wala shayfan, dan tidak berangkat dia dari tempat itu baik musim dingin musim panas, ya kan, artinya itu waton dia. Nah, maka disetelahkan dengan mustautin. Mustautin nanti pada salat Jumat syaratnya adalah bahwa 40 bilangan orang yang sah untuk jamaah itu mesti mustautin. Kalau seandainya tidak mustautin, ada 39 orang asli Mesir, asli Darbul Ahmad. Kemudian yang satu lagi adalah orang Indonesia. Maka jamaah tidak sah. Ya kan? Atau semuanya 40 orang Indonesia salat Jumat di Mesir, tidak sah Jumat mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mustautin Salat jamaah mereka, Jumat mereka sah, tapi tidak dihitung untuk pengabsahan 40 orang. Artinya contohnya kalau ada jamaah 40 orang minimal orang Mesir. Kemudian kita datang, maka jamaah kita sah bersama mereka, Jumat kita sah bersama mereka. Tapi kalau seandainya orang Mesir kurang dari 40 dan kita sebagai pelengkap dari 40, maka tidak sah Jumat. Karena kita adalah mukim, sedangkan syarat daripada orang yang 40 adalah mustaqim. Insyaallah akan kita bahas. Nah, kalau seandainya jamaah itu adalah Jumat, maka disyaratkan di belakang itu 39 orang yang mustautin dan imamnya mustautin juga. Atau 40 di belakang mustautin yang imamnya boleh bukan mustautin. Baik musafir dia, baik mukim, dan seterusnya. Tidak masalah. Ya kan? Maka kalau seandainya pertanyaan, boleh tidak kita menjadi imam di Mesir ini? Boleh, tidak masalah. Menjadi khatib, boleh, tidak masalah. Dengan syaratnya jamaahnya 40 mustautin. Ya. Watakunu fardhu 'ainin kama fil jumu'ati. Kemudian beliau masuk kepada pembahasan tentang hukum daripada jamaah. Jadi jamaah ini adalah tanda seorang itu mukmin. Dahulu para sahabat mengatakan cara kami mengetahui dengan seorang itu munafik atau tidak hanya adalah dengan salat jamaah. Biasanya orang munafik itu malas untuk datang salat jamaah. Ya kan? Orang mukmin mereka suka berkumpul. Berkumpul kemudian membicarakan permasalahan umat, dengan membicarakan permasalahan Nabi di dalam masjid. Itu gunanya jamaah. Karena jamaah itu faedahnya luar biasa, terbagi Jumat umpamanya, ya kan? Dia tidak hanya dari segi agama tapi juga dari segi sosialnya, ya kan? Dan yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan hukumnya yang pertama adalah fardhu ain, yaitu pada salat Jumat. Fardu ain pada solat Jumat, tapi fardu ainnya hanya pada rakaat pertama. Jadi kalau solat Jumat setelah rakaat pertama kita niat memisahkan diri, sah Jumat kita. Ya, jadi jamaah pada solat Jumat hanya fardu ain pada rakaat pertama. Rakaat pertama kapan berakhirnya? Setelah bangkit daripada sujud kedua. Nah, setelah bangkit sujud kedua kemudian kita niat mufaraqah. Kemudian kita selesaikan sendiri, kemudian pulang. Maka sah Jumat kita. Tidak masalah. Nah, gitu kan? Ya. Itu yang pertama. Jadi, fardu ain kalau pada solat Jumat. Ada kalanya juga fardu ain pada solat mu'adah. Pada solat mu'adah. Jadi, dianjurkan kita untuk mengulang solat. I'adah solat namanya. Tapi syaratnya hanya satu kali. Walaupun tadi kita telah berjamaah, kita menemukan ada orang yang sholat, ya kan? Maka dianjurkan juga kita mengulang sholat, tapi hanya sekali, tidak boleh kedua kali. Ya, hanya sekali boleh mengulang. Dan i'adah, kalau seandainya kita sholat i'adah, wajib berjamaah dari awal sampai akhir. Beda kalau sholat Jumat tadi. Kalau i'adah, umpamanya kita mau i'adah sholat isya, tadi kita telah sholat isya dan mau sholat isya lagi umpamanya, gitu kan? Biasa umpamanya Afif, ya kan, sholat Jumat di rumah, di masjid. Ulang, ya kan, ternyata istrinya nunggu. Nah, kemudian istrinya mau jamaah, boleh tidak jamaah? Sunnah hukumnya berjamaah sama istri. Nah, gitu. Supaya dia mendapatkan pahala jamaah juga. Nah, gitu kan? Nah, boleh. Tapi syaratnya berjamaah dari awal sampai akhir. Paham ya? Tapi untuk i'adah itu banyak syaratnya. Pertama adalah solat itu solat adaan atau solat sunnah. Ya, solat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Tapi kalau solat itu solat qodoan, tidak dianjurkan untuk i'adah. Ya kan, kita tadi qodo, telah mengqodo, kita qodo. Tidak dianjurkan mengulang lagi. Kemudian begitu juga, syaratnya yang pertama adalah sah. Kalau yang pertama tidak sah, berarti ini adalah solat asli ini. Ya kan? Kemudian yang ketiga, i'adahnya hanya satu kali. Kemudian dia berniat fardu juga, syarat yang keempat. Yang kelima, semuanya wajib berjamaah dari awal sampai akhir. Dan mesti dilaksanakan dalam waktu solat, walaupun satu rakaat. Ya kan? Kemudian mesti mendapatkan pahala jamaah di ketika ihramnya. Allahu Akbar. Ada enggak orang hilang fadilah jamaahnya ketika ihram? Ada. Umpamanya orang yang tersendiri daripada jamaah, daripada shaf. Jadi kalau seandainya kita tersendiri daripada shaf, jamaah kita sah tapi menghilangkan fadilah jamaah. Banyak hal-hal yang menghilangkan fadilah jamaah. Umpamanya kalau kita melakukan hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat, ya kan? Maka itu akan menghilangkan fadilah jamaah, tapi jamaah kita sah. Beda antara mendapatkan pahala husulus thawab dengan saqatut talab. Suqutut talab. Suqutut talab. Jadi kita dituntut sekarang untuk melaksanakan jamaah. Hukumnya fardu kifayah. Ya kan? Belum tentu mendapatkan pahala. Adakala perbuatan kita hanya sekedar menggugurkan tuntutan. Pembahasan minggu lalu kita bahas umpamanya tentang sholat tahiyat masjid. Ketika masuk masjid, Allahu Akbar, kita langsung sholat zuhur umpamanya. Tidak niat tahiyat masjid. Apakah kita mendapatkan pahala tahiyat masjid? Tidak, jawabannya tidak. Tapi tahsulu bihi. Tahsulu di sini maksudnya adalah saqatut talab. Tuntutan untuk sunnah tahiyat masjid sudah hilang. Artinya kalau kita telah melaksanakan sholat dua rakaat, tiga atau lebih, maka tidak dianjurkan lagi kita sholat tahiyat masjid. Itu namanya saqatut talab. Tapi tidak dapat pahala kecuali kalau diniatkan. Kita niatkan zuhur, ya kan, bersamaan dengan tahiyat masjid, bisa. Atau niatkan qobliyah zuhur dengan tahiyat masjid, bisa. Kemudian ada juga terkadang, itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah pada sholat jamaah, pada sholat Jumat, hukum jamaah adalah fardu ain, yaitu pada rakaat pertama. Yang kedua adalah pada sholat i'adah. Pada sholat i'adah. Yang ketiga, pada sholat yang dijamak dengan sebab adanya hujan. Nanti dalam pembahasan jamak, insya Allah akan kita bahas bahwa jamak itu disebabkan beberapa sebab. Pertama dengan sebab safar, dengan sebab adanya sakit, ya kan? Dengan sebab adanya sakit ini khilaf dalam mazhab kita, tapi mu'tamad tidak. Tapi menurut Imam Nawawi yudhulul boleh. Dengan sebab safar, dengan sebab hujan, ya dengan sebab hujan, kemudian dengan sebab sakit alal khilaf fihi. Jadi kalau seandainya kita menjamak dengan sebab hujan, nanti yang dijamak itu mesti jamak takdim saja, tidak boleh jamak takhir. Nanti akan kita bahas dalam permasalahan jamak. Kalau seandainya kita menjamak dengan sebab adanya hujan, jamak takdim, maka mesti berjamaah. Tapi tidak disyaratkan dari awal sampai akhir, dan tidak disyaratkan juga pada satu rakaat. Tapi minimal adanya jamaah walaupun ketika takbir. Allahu Akbar, kita niat jamaah. Setelah jamaah kita niat mufaraqah, maka telah sah, telah boleh. Nah, itu ya. Kemudian yang keempat, disyaratkan juga jamaah pada sholat yang kita nadarkan ada jamaahnya, ya kan, baik dia sholat fardu maupun sholat sunnah. Sekarang hukum jamaah umpamanya untuk sholat isya hukumnya fardu kifayah, tapi kita sendiri berniat dan menadarkan lillahi alayya, umpamanya kita katakan saya bernazar untuk melaksanakan sholat isya dalam minggu ini, selama seminggu ini secara berjamaah karena Allah Ta'ala. Maka wajib selama seminggu kita sholat isya secara berjamaah. Kalau tidak, maka kita berdosa. Ya kan? Begitu juga umpamanya, kita katakan, saya berniat berjamaah pada sholat tarawih. Selama bulan Ramadan, umpamanya kita berniat demikian. Maka wajib selama Ramadan kita berjamaah untuk sholat tarawih ini. Itu syaratnya adalah kalau kita nazarkan sunnah yang dianjurkan berjamaah. Beda hal kalau kita bernazar terhadap sunnah yang tidak dianjurkan jamaah. Contohnya duha dianjurkan berjamaah. Tidak kan? Nah, kalau kita berniat duha untuk berjamaah, maka nazar ini tidak wajib. Tidak wajib untuk dilaksanakan. Ini yang keempat. Yang kelima adalah kita berada di suatu daerah. Dan di daerah tersebut tidak ada yang mau sholat jamaah kecuali hanya dua orang. Maka wajib bagi dua orang ini untuk melaksanakan jamaah di daerah tersebut. Karena untuk menggugurkan fardu kifayah. Kemudian yang keenam adalah ketika kita melihat ada imam yang sedang rukuk. Kita lihat imam sedang rukuk. Dan kita yakin atau ghalabatul dhon, seandainya kita ikut rukuk dan mendapatkan satu rakaat, maka kita akan sholat di dalam waktu. Tapi kalau seandainya kita akan sholat sendiri, maka kita akan sholat di luar waktu. Artinya, satu rakaat tidak mendapatkan dalam waktu. Karena sholat itu, kalau seandainya dapat satu rakaat, itu telah dihitung adaan. Bahkan sebagian ulama, ya kan, itu mendefinisikan ada itu adalah sholat dalam waktu walau rakaatan. sekalipun satu rakaat. Jadi kalau kita sholat satu rakaat dan bangkit dari rakaat pertama itu, kemudian habis waktu sholat, maka telah dihitung adaan. Telah dihitung adaan. Ya kan? Sekarang kita datang dan melihat ada imam sedang ruku, ya kan? Dan minimal dapat mendapat rakaat ini, satu rakaat itu adalah ruku bersama si imam. Dan kita yakin dengan ruku bersama imam ini kita akan mendapatkan satu rakaat. Kalau di dalam waktu ada sholat sendiri akan mendapatkan rakaat di luar waktu, maka wajib fardu ain juga kita sholat di berjamaah. Kemudian yang kedua hukumnya adalah fardu kifayah. Wa fardu kifayatin kama fi ada'il maktubati 'alal ahrar rijalil muqimin. Dan hukum sholat fardu jamaah yang kedua adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah ini? Idza qama ahadun saqata ismu baqi. Ada mungkin definisi lain? Ada mungkin definisi lain? Itu yang masyhur sekali kan? Definisi yang sangat jami' mani itu adalah harus ada kata yakfinya. Idza qama bihi man yakfi saqata 'anil baqi. Karena kalau ada kalanya yang mengerjakan itu adalah man la yakfi. Kalau dia kerjakan belum sah pekerjaan dia, kecuali harus ada juga orang yang mengerjakannya. Nah, gitu. Jadi apa definisinya lebih bagus? Idza qama bihi man yakfi saqata 'anil baqi. Contohnya adalah seperti melaksanakan ada al-maktubah bagi orang yang merdeka dan dia adalah laki-laki dan dalam keadaan muqim. Ketika belum, berarti ada beberapa surah di sini, ada beberapa syarat. Pertama ada, yang kedua maktubah, yang ketiga ahrar, yang keempat rijal, yang kelima muqim. Yang pertama beliau katakan ada, maka kebalikan daripada ada adalah qada, ya kan? Maka qada tidak fardu ain untuk berjamaah. Yang kedua adalah maktubah, maka selain maktubah yaitu salat sunnah umpamanya, tidak diwajibkan, tidak fardu kifayah untuk berjamaah, ya kan? Tidak fardu kifayah untuk berjamaah. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah ahrar yaitu orang yang merdeka, maka budak tidak wajib berjamaah apapun jenis budaknya, ya kan? Telah kita bahas ya jenis-jenis budak. Ada budak itu namanya budak mubaat, ada budak namanya budak mukatab, ada nama budak itu budak mudabbar, ada namanya umuwala. Pertama ada nama budak mukatab. Apa budak mukatab itu? Itu budak yang melakukan perjanjian dengan tuannya bahwa dia ingin akan merdeka, bahwa dia akan merdeka dengan syarat membayar beberapa nominal, ya kan, dalam waktu tertentu, dan setelah melunasinya dia akan merdeka. Akad ini namanya akdul kitabah. Yang akdul kitabah. Ketika dia mengatakan kepada tuannya, "Tuan, saya mau merdeka." Kata tuannya, "Bayar setiap bulan selama setahun 1 juta. Berarti wajib dia membayar 2 juta, 12 juta. Tapi bayarannya ansuran. Sampai 12 bulan maka dia menjadi orang merdeka. Ini namanya budak mukatab, budak yang melakukan akad kitabah dengan tuannya. Budak mukatab inilah yang diberikan zakat nanti untuk menolong melunasi akad kitabah ini. Itu yang dimaksud dalam Al-Qur'an wa firriqabi. Nah, gitu kan? Dalam tentang mustahiqin tentang zakat. Kemudian yang kedua yang kedua adalah budak mudabbar. Budak mudabbar ini adalah contohnya saya punya budak laki-laki. Saya sangat mencintai dia karena khidmatnya luar biasa dan tidak mau dia merdeka kecuali setelah saya meninggal. Maka saya katakan kalau saya merdeka, ente merdeka. Maka namanya budak mudabbar. Kemerdekaannya ba'da idbar mauti sayyid. Jadi dia merdeka setelah sayyidnya meninggal. Ada juga yang ketiga, nama budak itu namanya budak mudabbar mubaat. Ada yang ketiga mubaat. Mubaat itu adalah contohnya kami berdua sama Afif membeli budak, ya kan? Kami beli budak Turki. Budak mahal. Ya kan, budaknya mahal, semuanya 100 juta, 50 juta, 50 juta seorang. boleh enggak Afif ini memerdekakan haknya? Boleh, karena haknya, ya kan? Dia merdekakan haknya 50%. Maka budak ini harusnya bagi saya itu wajib juga memerdekakan. Tapi saya enggak mau memerdekakannya. Nah, ketika itu posisi budak ini adalah mubaat. Setengahnya merdeka, setengahnya memiliki dimiliki oleh tuannya. Ini namanya budak mubaat. Juga tidak wajib, tidak fardhu ain juga untuk dia jamaah. Begitu juga ada namanya umwalad atau mustauladah. Dalam kitab kan jumpai namanya umwalad atau mustauladah. Umwalad itu adalah budak perempuan yang digauli oleh si tuannya tanpa melalui akad nikah. Maka namanya budak umwalad. Nanti putrinya atau anaknya nanti akan menjadi merdeka dengan secara otomatis, dan dia akan merdeka juga dengan kematian tuannya. Jadi semua jenis budak itu tidak wajib dan tidak fardu, tidak fardu ain bagi mereka, tidak fardu kifayah bagi mereka berjamaah. Kemudian ar-rijal, bagi laki-laki. Jadi hanya bagi laki-laki yang diwajibkan berjamaah fardu ain. Bagaimana kalau hukumnya bagi perempuan berjamaah? Ya kan? Hukumnya bagi perempuan berjamaah. Maka hukumnya bagi perempuan kita rincikan. Ada kalanya perempuan ini adalah tidak diizinkan oleh si walinya atau tidak diizinkan oleh suaminya, ya kan, untuk berjamaah. Maka ini hukumnya haram. Tidak diizinkan, dia tetap menghadiri, maka haram. Tapi kalau seandainya tetap hadir, sholatnya sah. Tapi hukumnya haram karena berkaitan dengan keluar. Sedangkan keluar terikat dengan hukum suami atau hukum si wali. Yang kedua adalah diizinkan. Diizinkan oleh suaminya keluar atau diizinkan oleh bapaknya keluar. Nah, maka dilihat dulu apakah si perempuan yang keluar ini adalah zatu hai'ah atau bukan zatu hai'ah. Zatu hai'ah itu maknanya adalah perempuan yang bersoleh, yang bergaya, ya kan? Baik dia cantik maupun tidak cantik. Atau dia itu memang cantik dari sananya. Kan ada perempuan itu tanpa bergaya pun tetap cantik ya. Apa istilahnya cantik? Natural gitu kan? Dari dalam gitu kan. Jadi tanpa bergaya pun dia cantik gitu. Nah, ini namanya zatu hai'ah. Zatu hai'ah. Perempuan yang zatu hai'ah. Seandainya diizinkan oleh oleh walinya atau oleh suaminya dan tidak dan aman dari fitnah. Aman daripada fitnah, maka hukumnya makruh untuk berjamaah. Tapi kalau seandainya tidak aman dari fitnah, ya kan, ketika dia datang akan menimbulkan huru hara, maka haram dia untuk hadir jamaah. Haram untuk jamaah. Berarti kisahnya tak makruh dengan haram saja. Kalau dia zatu hai'ah. Tapi kalau seandainya dia bukan zatu hai'ah dan aman dari fitnah, gitu kan, dan diberikan izin juga, maka tidak masalah, tidak makruh. Itu bagi si perempuan. Kemudian dua syaratnya adalah al-muqimin, mereka yang muqim. Maka bagi orang yang sedang safar tidak fardu kifayah untuk berjamaah. Ya kan? Syaratnya juga adalah al-muqallaq, ditambah satu lagi yaitu al-muqallaq. Itu berakal. Bagi orang gila tidak diwajibkan dia untuk berjamaah. Ya. Kemudian syarat selanjutnya ditambah adalah udah berapa syarat? Syarat pertama dia itu sholat adab, yang kedua sholat maktubah, kemudian dia itu merdeka, laki-laki, mukim, kemudian berakal, kemudian tambah satu lagi, al-muqallaq udah, kemudian dia tidak dalam keadaan udzur, tidak dalam keadaan udzur. Nah, nanti setelahnya akan kita bahas. Kalau dia mendapatkan salah satu udzur dalam udzur yang menggugurkan untuk fardunya ini, maka dia tidak fardu ain bagi yang berjamaah. Kemudian juga sebagian ulama menambahkan yaitu dalam keadaan dia juga bukan pekerja atau buruh yang wajib dia mengerjakan sendiri dan pekerjaan itu wajib dia kerjakan sekarang. Umpamanya dia mendapatkan tugas umpamanya dari atasannya untuk mengerjakan pekerjaan ini dan harus dikerjakan sekarang dan tidak boleh diwakilkan kepada yang lain. Maka ketika azan umpamanya ada jamaah ya kan? Maka dia tidak wajib fardhu ain untuk jemaah begini. Tidak fardhu kifayah baginya, tapi hanya sunnah saja. Kemudian selanjutnya wa sunnatan kama fil janazah wal idain. Dan hukum yang ketiga, jemaah itu adalah sunnah sebagaimana dalam salat jenazah, salat dua id, gerhana, istisqa, tarawih, witir di bulan Ramadan, ya kan? Atau sesama salat qada, ya kan? Sesama salat qada. Maka hukumnya adalah sunnah. Bagi perempuan tadi bawahnya, bagi perempuan juga dihukumkan untuk sunnah dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan. Bagi kunsa juga hukumnya sunnah. Ya. Bagi si budak tadi juga sunnah. Kalau diizinkan oleh tuannya, maka sunnah hukumnya. Begitu juga bagi orang yang bagi orang yang tertutup yang tertutup pakaiannya. Yang tidak tertutup pakaian tapi dalam kegelapan. Begini, kalau seandainya sekarang kita tak punya pakaian sama sekali, ya tak punya pakaian, dan serumah tak punya pakaian, bagaimana hukum jamaah kita saling berjamaah? Kata para ulama, kalau seandainya lampu terang atau seandainya ada matahari, artinya dalam keadaan terang seperti itu, maka hukumnya jamaah hukumnya mubah, karena kemungkinan kita akan melihat aurat satu sama lain. Tapi kalau seandainya bisa sholat di tempat gelap atau tidak ada matahari, maka hukumnya sunnah juga bagi kita. Kemudian selanjutnya adalah wa mubahatan kama marra, kama fi rawatib wa tasbih. Dan hukumnya mubah, tidak sunnah, tidak makruh, dan tidak wajib sebagaimana dalam sholat rawatib. Berjamaah dalam rawatib, jamaah dalam sholat tasbih, artinya sholat-sholat yang tidak dianjurkan jamaah, sholat duha tidak dianjurkan jamaah. Bagaimana kalau kita berjamaah? Mubah saja, mubah saja. Begitu juga orang yang al-ari tadi, tak punya pakaian dari jemaah mereka, mubah. Wa makruhatan, dan hukumnya makruh, jemaah makruh. Kama fil ada khalfal qada wa aksi, sebagaimana orang yang sholat ada di belakang sholat qada. Sekarang ada orang sholat qada, lalu kita sholat ada di belakang, maka makruh hukumnya. Atau kebalikannya, atau sunnah di belakang sholat fardu, ada orang sholat isya di belakang sholat tarawih, atau orang sholat tarawih kita belakang sholat isya, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Atau orang yang orang yang sesama qada tetapi qadanya berbeda, maka ini kata para ulama adalah hukumnya khilaful aula, khilaful aula. Wa mamnu'atan, dan hukumnya haram, dilarang, karena kita mengerjakan suatu yang fasidah. Contohnya apa? Kama idhtalafa nadhmus salataini, seperti kalau berbeda susunan dua salat. Berbeda susunan dua salat. Ka subhin wa khusufin, seperti subuh dan gerhana. Salat gerhana yang secara sempurnanya kita bahas kemarin, ada berapa kali ruku dia? Empat. Empat kan? Kan berbeda susunya dengan subuh. Maka tidak sah. Kecuali kalau dia berjemaah di akhir rakaatnya, di rakaat kedua, kemudian di rukuk kedua, di rakaat kedua, rukuk kedua pada rakaat kedua, maka hukumnya boleh dan sah jemaahnya, ya kan? Ini contohnya bagi solat jemaah yang haram dan tidak sah, solat subuh dengan solat gerhana, ya kan? Ada kalanya solat itu haram, tapi sholatnya sah. Umpamanya kita curi gedung ini, tapi kita curi, kita berjamaah di sana. Bagaimana hukum jamaah? Hukumnya haram, karena kita sholat di tempat yang bukan milik kita. Tapi sah. Tapi sah. Seperti yang tadi juga, perempuan, dia akan ada fitnah dengan kehadiran dia, kemudian dia tetap hadir, nah, gitu. Maka sah, tapi hukumnya haram. Atau tidak diizinkan, tetap ngeyel hadir, maka sah tapi haram. Begitu juga umpamanya haram, seandainya kita tahu yang kita contohkan tadi, kalau seandainya kita ikut berjamaah, kita akan mendapatkan satu rakaat atau mendapatkan sholat dalam waktu itu. Kalau kita sholat di luar jamaah, maka sholat di luar waktu, makanya juga hukumnya haram. Seandainya kalau kita ikut, kebalikan dari yang tadi, kalau seandainya kita ikut jamaah, kita akan sholat di luar waktu. Tapi kalau kita sholat sendiri, bisa nggak, gitu kan? Sholat dalam waktu. maka haram tapi sah. Haram tapi sah. Kemudian selanjutnya para ulama juga membahas ketika jamaah telah kita laksanakan dua orang umpamanya minimal, disyaratkan untuk keabsahan dihitung ini jamaah juga adalah adanya syiar, adanya syiar. Jadi umpamanya di daerah tersebut, ya kan, telah ada dua orang atau tiga orang melaksanakan jamaah, disyaratkan jamaah mereka ini adalah syiar. Maksudnya syiar adalah seandainya kalau ada orang yang datang mau ikut jamaah bisa. Artinya jangan di dalam rumah dan dikunci. Nah, seperti itu. Maka ini belum menggugurkan fardu kifayah ke semua daerah itu berdosa. Maka mesti daerah terbuka dan kalau ada yang datang mereka bisa ikut dan bergabung berjamaah. Adanya syiar. Kan? Bahkan para ulama itu mengatakan seandainya pun yang mengerjakan sebahagian itu adalah para jin yang ada di sana, ya kan? Para jin. Tapi syaratnya jin itu adalah ada suratil adamiyin dalam bentuk manusia, nah, gitu kan? Jin dalam bentuk manusia orang bunian. Juga istilah ulama bagaimana hukum menikah dengan jin? Bantu tidak ada manusia nah, ya. Sebagian ulama mengatakan boleh, ya kan? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan boleh, kalau seandainya dengan surah hewan, surah manusia. Ada juga mengatakan walaupun tidak, so aneh-aneh saja. Ada pertanyaan? A'dzaru jumu'ati wal jama'ati, uzur-uzur jumat dan jamaah. Artinya kalau ada pada diri kita salah satu daripada uzur ini, maka tidak wajib bagi kita untuk berjamaah. Yang pertama adalah, jadi kalau seandainya orang yang mengalami udzur yang akan kita sebutkan ini, tapi dia memiliki salah satu atau memiliki empat syarat yang akan kita sebutkan, dia tetap mendapatkan fadilah jamaah walaupun sholat sendirian di rumahnya. Yang pertama adalah dia memang bersengaja untuk melaksanakan jumat atau jamaah seandainya kalau tidak punya sakit maunya. Kalau tidak ada udzur ini, dia orang yang giat untuk jamaah. Seandainya tidak ada udzur ini, dia akan hadir jumat ini atau hadir jamaah ini. Maka dia kalau seandainya sholat sendiri di rumah tetap mendapatkan fadilah jamaah. Yang kedua syaratnya adalah dia telah biasa sholat jamaah, tapi ini yang pertama kali baru, ya kan? Maka belum mendapatkan. Walaupun kebiasaan itu satu kali, jadi dia punya adat walaupun ada satu kali, dia baru tobat. Sholat yang kedua jamaahnya uzur dia, ah, maka dia tetap mendapatkan fadilah jamaah. Kemudian ketiga adalah bahwa memang uzur tersebut bukan karena ikhtiarnya, tapi dia sengaja, ya kan, melaksanakan sesuatu sehingga dia mendapatkan uzur, maka dia tidak mendapatkan fadilah jamaah. Kemudian yang keempat, dia tidak mungkin melaksanakan jamaah di rumah. Tapi kalau mungkin di rumah ada kawannya, ya kan, ada adiknya, ada abangnya, ada saudaranya, ada istrinya, maka dia tidak mendapatkan fadilah jamaah di rumah, bukan di masjid. Maka orang-orang yang biasa meninggalkan jamaah tanpa ada uzur tidak sah menjadi saksi. Saksi apapun, saksi pernikahan, ya kan, karena dia itu dihitung fasid. Apalagi thalibul ilmi. Thalibul ilmi yang sering dan selalu meninggalkan jamaah, ruddat syahadatuhu, ditolak syahadatnya. Karena itu, ya kan, para ulama selalu mengatakan di antara wazan seorang thalibul ilmi itu adalah ia mulazamah berjamaah. A'dzaru jumu'ati wal jama'ah, uzur-uzur jumat dan jamaah. Uzur-uzur jumat jamaah ini ada kalanya uzur itu uzur umum, ada kalanya uzur khusus. Uzur umum itu maksudnya adalah untuk semua orang boleh meninggalkan. Ada kalanya uzur khusus untuk masing-masing orang. Kathiratun, banyak sekali. Di antaranya adalah al-marad, di antaranya adalah sakit. Maksudnya di sini sakit adalah sakit yang seandainya kalau dia tetap berusaha keluar untuk berjamaah akan membuat dia tidak khusyuk, membuat dia atau membuat orang terganggu. Maka dalam hal ini dianjurkan dia tidak berjamaah atau dia mendapatkan uzur untuk tidak berjamaah. Tapi kalau sakitnya sedikit, pusing sedikit, nah ini ujian, ya kan, orang tidak akan terlepas dari penyakit walaupun sedikit. Kemudian yang kedua, al-khawfu 'anil ma'sum, khawatir terhadap ma'sum. Apa makna ma'sum ini? Bukan nama kawan ya, ma'sum. Khawatir kepada si ma'sum. Bukan ini maksudnya. Ma'sum ini adalah sesuatu yang wajib dijaga. Baik itu berupa harta, baik berupa jiwa, berupa kehormatan, kemanfaatan, ya kan, sedikit maupun banyaknya. Kita kalau keluar, di luar ada begal. Kita ada keluar, ada wabah yang luar biasa. Begitu kan? Kita kalau keluar, umpamanya akan dipotong tangan kita. Kita kalau keluar, umpamanya ada anjing yang suka menggigit jari, umpamanya kan, suka makan jari. Atau seandainya kalau kita keluar, umpamanya ada saudari kita atau istri kita akan diganggu orang. Nah, gitu. Maka itu adalah untuk udara dingin, nanti ada pembahasan. Selanjutnya umpamanya harta. Ya kan? Dan termasuk hartanya umpamanya dalam keadaan kita khawatir kalau burung akan memakan padi kita. Awak istilah menggoro, kalau kubu menggoro. Menggoro, eh? Awak sedang menjamu menggoro umpamanya gitu kan? Kalau ditinggalkan nanti akan datang burung. Nah, maka boleh kita tidak ikut jamaah, boleh tidak ikut Jumat untuk menjaga padi ini, untuk menjaga harta ini. Padi. Boleh. Kemudian selanjutnya adalah sholat isya dan sholat maghrib untuk pengantin baru. Nah, itu dibolehkan juga dia atau uzur juga untuk tidak menghadiri jamaah. Nah, gitu. Berapa hari kalau seandainya dia perawan 7 hari. Nah, selama 7 hari boleh kita tidak berjamaah isya dan maghrib di masjid. Nah gitu kan, tapi kalau seandainya yang kita nikahi janda 3 hari. Ya. Nah, dicatat. Kemudian selanjutnya adalah wasyiddatul harri wasyiddatul bardi, dan bersangatan panas, bersangatan dingin dan bersangatan panas. Bersangatan panas dan bersangatan dingin. Bersangatan panas dan bersangatan dingin ini ada kalanya dia itu menjadi uzur khusus atau uzur umum. Bagaimana cara menentukan uzur khusus uzur umum di sini? Begini. Kalau orang yang kuat badannya merasakan bahwa ini sekarang panas, umpamanya orang Afrika yang biasa pakai nyangi, orang Sudan pokoknya biasa nyangi, kemudian yang mengatakan dia nyangi hari ini katanya. Apalagi awak yang biasanya di bukit tinggi mungkin, atau biasa dingin-dingin. Maka itu adalah unsur umum. Karena orang yang kuat badannya telah merasakan, apalagi orang lemah badannya. Tapi kalau hanya sendiri awak yang merasakan, orang yang kuat badannya, biasa, saya semua santai saya. Kan? Nah, santui. Kan? Maka hanya unsur kos. Ya? Kemudian selanjutnya adalah watamridu man la muta'ahida lahu. Watamridu man la muta'ahida lahu, dan merawat, tamrid itu merawat orang yang tidak ada perawat bagi dia. Ya, tidak ada perawat bagi dia. Umpamanya ada seorang ada teman kita, ya kan? Kemudian dia dalam keadaan sakit. Nah, seandainya tidak ada orang yang membantunya untuk kebutuhan hajatnya, membawa dia ke WC, dan membawa dia jalan, masuk, naikkan dia ke kelipan dan seterusnya, akan membuat dia mudarat, ya kan? Sedangkan dia tidak punya kerabat umumnya, atau ada kerabat tapi mereka sibuk untuk membeli obat umumnya. Sedangkan kita ada di sana dan waktu Jumat masuk atau jemaah masuk, maka itu adalah uzur kita meninggalkan jemaah, uzur meninggalkan Jumat. Kemudian selanjutnya wa qaunuhu ya'nasu bi, dan keadaan orang sakit itu adalah ya'nas bi. Ya'nasnya apa ini? nyaman. Jadi kalau seandainya kita adalah karib kerabatnya, ya kan? Umpamanya ini adalah anak kita, atau umpamanya ini istri kita, ini ibu kita, ini kakak kita, karena biasa dengan kita, gitu kan? Kalau seandainya orang lain yang akan merawatnya, dia tidak biasa. Maka kalau seandainya kita pergi, dia mungkin tidak nyaman. Atau pertama sakitnya, maka boleh kita merawatnya dan kita diberikan uzur untuk tidak jamaah dan jumat. Ya. Wa israful qaribi 'alal mauti, dan israful qarib al mauti ini ada dua makna. Jadi pertama bisa kita manakan dengan makna ada orang yang kematian, ya kan? Kemudian karib kerabatnya umpamanya itu dalam kesedihan. Maka dia sulit melaksanakan aktivitas hariannya, kemudian kita yang membantu. Maka kita yang membantu itu mendapatkan uzur juga. Atau umpamanya kerabat kita meninggal, ya kan, ayah kita meninggal, ibu kita meninggal, adik kita, paman kita, dan kita yang merawatnya, kita yang menyegarakannya, dan masuk waktu jamaah, masuk waktu jumat, maka itu adalah uzur bahwa kita untuk meninggalkan jamaah dan jumat, ya kan, boleh kita tidak jumat dan jamaah. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama diantaranya adalah yaitu bersangatan lapar dan bersangatan haus. Nah, ketika ada makanan, jadi umpamanya ada makanan, ada minum, dan kita sangat bersangatan haus, maka makan dan minumlah terlebih dahulu. Kalau seandainya masih ada waktu tersisa, silakan jumat atau jamaah. Kalau tidak ada, maka sholat sendirian atau sholat zuhur. Atau umpamanya makanan akan hadir, makanan akan hadir, makanan akan hadir. Dia belum hadir, tapi akan datang gitu. Kita menunggu tausin. Maka boleh ditunggu terlebih dahulu, ya kan? Kalau seandainya memang sangat bersangatan lapar atau bersangatan haus, yang membuat kita tidak khusyuk, kan? Apa yang lu apa namanya? Ikan bakar, ikan jawab. Kemudian selanjutnya adalah disebutkan juga oleh para ulama dalam keadaan menahan baul. Menahan baul, menahan ba'id, gitu kan, menahan angin. Itu hukumnya juga diperbolehkan kita meninggalkan Jumat dan jamaah ketika umpamanya hal itu memang lama. Tapi kalau seandainya mungkin kita buang terlebih dahulu sebentar, ya kan, kemudian masih ada sisa jamaah dan jumat, maka wajib kita jamaah dan jumat. Kemudian selanjutnya adalah disebutkan juga oleh para ulama, makan tadi seandainya kita bersangatan lapar dan haus, maka silahkan makan, tapi makannya jangan makan sambung loh. Makannya sekedar untuk menguatkan badan, untuk bisa jamaah atau bisa jumat, gitu kan? Jangan makan loh abis loh sambung kan. Atau kata para ulama, ada makanan itu jenisnya maunya bisa langsung habis, maunya minuman kok bisa langsung habis. Atau makanan sedikit yang biasanya kalau makan sekaligus gitu, sepaket habisnya. Atau ada makanan kedua adalah makan bisa dibagi-bagi, bisa makan kini itu nanti bisa dibagi makan lagi. Tapi kalau seandainya makan itu sekaligus boleh dihabiskan. Tapi kalau seandainya makan itu bisa dibagi-bagi, maka wajib kita makan hanya untuk kita menguatkan badan awal. Kalau misalkan untuk menguatkan badan, badan itu perlu sesambuang malah mbak. Berarti kan beda-beda orang. Boleh. Atau umpamanya jangan seperti itu. Yaitu umpamanya kalau seandainya dia habisnya tidak khusus punya kita kemakanan, itu dia ambil ke kawan. Maka boleh nyo melanjutkan makanan. Itu wazir jo. Disambungkan oleh para ulama dengan bersangatan lapar ini adalah bersangatan haus ini, yaitu bersangatan tatuku nafsahu ilal jima umpamanya. Tapi dengan syaratnya punya istri. Tapi kalau tidak punya istri, maka bukan udhu. Ya kan? Kemudian selanjutnya adalah mulazamatu gharimi lahu. Umpamanya mulazamatu gharimi lahu adalah nyinyirnya orang yang mempiutangi kepadanya. Jadi setiapnya keluar ibunya atau ketuk-ketuknya pintu. Ya kan, pagi baru ketuk-ketuknya pintu. Nah, tu chatnya banyak, sengaja orang awak baca. Kalau seandainya awak keluar dan si dai, orang yang mempunyai hutang kita, akan mulazamah sehingga membuat murwah itu turun, hilang harga diri apa namanya. Depan jemaah aja diminta lo utang uang. Mereka kadang minta utang uang. Maka iko uzur untuk kita tidak Jumat. Buku ruang saya di kamar dulu. Ah gitu kan? Buku ruang di kamar. Sehingga tidak masalah kita tidak jemaah dan Jumat. Begitu juga kehilangan pakaian yang tidak layak bagi kita. Atau kena pakaian atau ada pakaian yang tidak layak bagi kita. Oh, pokoknya Ustaz Gadang, gampang. Kan gitu kan? Tidak layak seandainya kalau pakaian biasa. Pakaian pendek umpamanya. Harus pakaian yang memang layak Ustaz umpamanya. Dan pakaian itu lagi basah semua. Maka uzur untuk tidak jumat. Uzur tidak jamaah. Karena akan mengurangi murah kita. Ya, boleh kita berjumat. Termasuk selain itu misalkan tadi yang bau utang bang, atau misalkan ada lo yang misalkan sedang dicari orang atau ini sedang viral jadi aduh malu keluar gitu. Boleh, bang. Itu juga dihubungkan, itu. Dihubungkan kepada permasalahan khurimah tadi, mulazamah khurimah. Atau umpamanya ini akan diikop sekarang, akan diikop, akan dilakukan kisos umpamanya. Dan ini ketika baru ada di rumah akan ada pengharapannya bahwa orang yang dizaliminya kok akan memaafkannya. Nah, gitu. Maka boleh nyo tunggu di rumah dulu, ya kan? Tunggu suasana agak dingin sedikit dulu. Nah, boleh nyo untuk tidak apa namanya? Untuk tidak dimakan itu. Kemudian begitu juga umpamanya adalah sangat-sangat ngantuk. Jadi enggak bisa mana ditahan lah. Gitu kan? Maka itu juga uzur Jumat dan jamaah. Kemudian begitu juga umpamanya adalah ketika memakan makanan yang sangat bau. Ya kan, makanan yang bau sehingga menyakiti jamaah. Awak makan apa yang makan bau? Jengkol, durian, petai yang mentah baunya itu kan. Itu kan menyakiti orang-orang itu. Membuat kita senang dan menyakiti orang-orang lain. Gitu kan? Bawang mentah gitu kan. Tapi dengan syarat adalah tidak dia temukan makanan lain. Tapi kalau ditemukan makanan lain sengaja bukan dia. Sengaja dia makan bawang itu. Maka wajib mengikut jemaah. Wajib mengikut Jumat. Ya kan? Kemudian inyo ndak sengaja ketika makan itu adalah untuk menggugurkan jemaah. Kalau sengaja inyo memakan itu untuk jemaah, maka wajib inyo hadir jemaah, tapi inyo nanti ketika hadir harus menghindar dari jemaah, di belakang paling belakang. Wajib tersurut. Ya kan? Kemudian yang ketiga syaratnya sulit inyo menghilangkan. Tapi kalau seandainya telah bisa inyo menghilangkannya, ya kan? Maka boleh wajibnya tetap wajib inyo untuk hadir jemaah. Kemudian selanjutnya adalah dia menemukan imam sangat-sangat cepat umpamanya. Jadi kan ketika dia tahu jamaah di siko capek jam imamnya, awak lambat bacaan. Kalau seandainya awak ikut sama imam, acuh awak tinggal. Maka uzur awak tidak berjamaah ini. Kemudian selanjutnya begitu juga, nanti ada pembahasan selanjutnya. Wal matar in banna tawb wal matar in banna tawb wa lam yajid kinna. Dan hujan kalau dia membasahi pakaian dan dia tidak menemui kinna. Jadi hujan yang membasahi pakaian ini tidak disyaratkan hujan itu hujan labik. Walaupun hujan itu umpamanya hujan tidak labik, tapi nyok kalau jauh perjalanan akan membasahi pakaian awak. Maka ikut juga uzur. Gitu kan? Baik kita punya payung atau tidak punya payung. Ikut tafsiran Syekh Mustafa. Jadi Syekh Mustafa tidak mensyaratkan baik awak punya payung, bahkan punya kendaraan, punya mobil, karena awak tidak ditaklif pergi jamaah, pergi Jumat dengan mobil itu atau dengan payung. Nah, jadi kan, dan tidak semua orang punya mobil, tidak semua orang punya payung, umpamanya. Baiknya punya payung, punya mobil umpamanya. Maka kalau seandainya sudah labik, tetap uzur untuk tidak menghadiri Jumat jamaah. Dengan syarat illam yajid kinna, tidak ada kinna. Kinna itu maknanya adalah istilahnya di sebelah tato labi itu kan? Di sebelah rumah tato labi. Matangan. Kan melabi hari ini. Empat tuan. Amafoma. Mahfum ya? Ya seperti di belakon lah. Seperti belakon kan bisa kita lewat di situ. Nah, kalau seandainya punya belakon panjang gitu atau punya balkon atau punya hasilan pelataran pelataran di bawah itu sen itu lah kan ya, sen itu panjang sing loteng atau loteng ada bersabut. Kalau seandainya kita temukan itu jalan itu ke musaji, maka itu juga adalah itu bukan uzur, maka wajib kita hadir. Tapi kalau di dalam kitab-kitab lain seperti dalam takrir sadidah beliau mengatakan wala medikinna kinna itu dimanakan dengan midhallah tadi payung kalau semestinya enggak. Kemudian selanjutnya juga disebutkan oleh para ulama umpamanya labran hujan tapi ada lumpur-lumpur di sisi-sisi ini kalau jalan oh kan hilangnya hanya nah gitu kan nah itu juga uzur apalagi rumah awal di tepi sawah atau di tengah sawah gitu kan salah-salah. Oh, uzur bagi kita. Uzur taruh sih kayaknya. Banyak uzur. Kemudian angin yang kencang, pokoknya. Angin kencang atau sangat dingin atau tidaknya, baik siang hari atau malamnya, maka menjadi uzur juga bagi kita. Kemudian sangat gelap. Kalau di malam hari, pokoknya sangat gelap. Mati lampu. Kan? Kemudian disebutkan juga oleh para ulama yaitu Bang. Oh, ya tanya sih, Bang. Boleh. Kalau umpamanya nyoman untuk baliknya itu tiap waktu juga salat sih, Bang. Itu dong iya, benar. Enggak harus dilawan itu. Itu penyakit namanya. Ya, ya, ya. Siapa tadi itu? Kemudian jamaah yang banyak itu lebih afdal dari jamaah yang seketik. Ya, semakin banyak jamaahnya, semakin banyak pahalul. Maka kalau seandainya ada masjid yang dakik jamaahnya seketik, masjid jauh jamaahnya banyak, sunnah apa yang kemudian saja jauh. Ya, tapi dengan beberapa syarat pula. Umpamanya syarat pertama adalah bahwa jamaah yang dake iko akan tetap ado ketika nyampai ke tempat lain. Tapi ketika nyampai ke tempat lain, artinya ketidakadaannya berada di masjid dake menjadikan jamaah tidak ado. Maka lebih afdalnya datang ke masjid dake, walaupun jamaah miskin. Nya hanya 60 orang sian segi kono, ya kan? Di tempat lain tu banyak ustaz. Tapi kadang maka dianjurkan masjid yang dekat kok karena kehadirannya dibutuhkan. Yang kedua adalah apabila imam pada jamaah yang banyak itu adalah orang fasik. Nah, kalau lebih afdal kita di jamaah yang walaupun seketek tapi dakik. Yang dakik tapi seketek. Yang ketiga adalah apabila jamaah di masjid yang banyak itu imamnya adalah orang yang pelaku bid'ah seperti Rafidi, seperti Mujassim, ya kan, tipu Wahabi. Maka makruh hukumnya kita berjamaah dengan mereka. Cukup kita berjamaah dengan orang yang dekat. Hukum berjamaah dengan pelaku bid'ah dalam mazhab awak adalah hukumnya makruh. Makruh yang menghilangkan fadilah jamaah. Bukan sekedar hanya makruh. Kalau kita sholat, jamaah tidak dapat pahala. Tapi gugur tuntutan. Kan beda tadi gugur tuntutan dan dapat pahala. Kemudian ada juga sebagian ulama menyebutkan kalau seandainya jamaah yang banyak itu imamnya berbeda mazhab jawab. Tapi kata sebagian ulama mengatakan iko akan membuat hancur persatuan umat. Gitu. Maka lebih baik iko tidak diamalkan. Dan sebagian ulama mengatakan. Kalau imamnya panjang macam mana? Apa? Sama dengan tadi. Boleh juga yang nakik kok ketika awak ingin capek-capek momen atau ingin terburu-buru. Maka ini masjid yang nakik lebih utama bagi awak. Masjid ini tadi apa saja? Hah? Masjid yang kong. Tapi itu kok macamnya lebih enak. Kalau seandainya memang awak tidak bisa berjamaah seperti itu, awak jamaah di rumah. Itu jalan yang kedua. Jalan pertama adalah awak ingat hati imam tuh, atau suruh orang yang mungkin suaranya didengarkan kan, untuk mengecek kepada imam. Kadang di kampung kan masalahnya itu, nampak tuh suaranya lah habis, atau lah tidak bisa lah jadi imam harus oleh, tapi dipaksa jadi imam. Itu kan padahal ada Ustaz Afif. Allah. Tak jelek di PK kumpul hal kejadian itu. Maksudnya maksud itu, kebanyakan musaji itu misalnya wak baik kesiko pun, ya gitu. Maksudnya, soalnya mukul siko itu jorang ya bang, situ itu jorang. Saja kalau laman itu di sini Abdul yang paling banyak. Bukan bang, maksud itu, ini nak sarjamaah di rumah. Tidak lah, tidak salah. Kamu capek jadi imam. Tiga tu. Iya, cuma itu. Mungkin awak jadi imam, awak jadi imam. Kemudian selanjutnya sampai situ kan pembahasan lagi. Apakah mungkin dalam seminggu ko ada dua dars lagi sebelum hari sampai hari Kamis? Sebelum hari Kamis bang? Atau sampai hari Kamis lah. Kini hari apa kini? Minggu. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kamis tanggal berapa? Panjang. Ini tanggal 23. 23 berarti ya? Bisa tak dua dars lagi? Kamis. 23. Jadi Kamis. Rabu apa? Rabu mantik. Rabu itu mantik. Senin Kamis. Alhamdulillah.